Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du fa inna astaghfal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar Ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'a, alhamdulillah atas takdirnya dan kehendaknya dan nikmatnya kita masih bisa duduk di tempat ini. Semoga duduknya kita di tempat ini untuk menambah keimanan kita, karena seorang yang beriman maka perhatian yang paling besar adalah tentang keimanannya, karena keimanan bagi seorang iman adalah dasar untuk hidup di dunia ini dan untuk bekal nanti di yaumil qiyamah. Apabila seorang hidup di dunia ini tanpa iman, maka dia akan hidup bagaikan binatang, hidup bagaikan hewan, bahkan bisa lebih buruk daripada hewan. Maka duduknya kita di rumah Allah, di masjid Allah, di majlis ilmu, mudah-mudahan menambah iman kita. Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fikhan. Ya Allah, tambahilah kepada kami keimanan, keyakinan dan kefakihan. Ini termasuk doa yang dibaca oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka seorang yang beriman hendaknya dia senantiasa butuh untuk tambah imannya. Semakin tambah umurnya, maka hendaknya tambah imannya. Apabila iman tidak bertambah, maka bisa sebaliknya malah berkurang. Maka dengan melakukan sebab-sebab yang bisa menambah iman, seperti thalabul ilmi, mencari ilmu syar'i, ilmu yang diambil dari kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu, maka ini termasuk bisa menjadi sebab tambahnya iman. Karena ilmu syariat mengenalkan hamba terhadap Allah, mengenalkan hamba hak-hak Allah dan kewajiban seorang hamba. Maka dengan mengenal Allah akan semakin tambah imannya. Tambah imannya, tambah cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin tambah cintanya, tambah semangatnya beribadah kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-37, bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah wa tahlili ma harramallah wa qad ittakhadahum arbaban min dunillah. Bab yang menjelaskan barang siapa atau siapa saja yang menaati ulama, ahlul ilmu, atau umara, yaitu penguasa, di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh dia telah menjadikan mereka itu sebagai sesembahan selain Allah. Sungguh mereka telah terjatuh dalam kesyirikan. Bahkan telah kita jelaskan bisa sampai tingkatan syirik akbar. Apabila dia mengetahui ulama dan umara yang dia taati itu menyelisih syariat, dia tahu itu menyelisih syariat, tapi dia menganggap boleh mengikuti ulama yang menyelisih syariat, ini masuk dalam syirik akbar. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman ibni Hasan ibni Muhammad ibn Wahab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Majid, yaitu diantara orang yang menaati ulama di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan sampai tingkatan hulu, melampaui batas, yaitu sampai tingkatan dibenci mengambil dalil sendiri dari Al-Quran dan hadis, dilarang mengambil dalil dari Al-Quran dan hadis secara langsung, harus lewat ulama. Ain. Sampai semacam itu. Karena sudah meyakini harus taat pada ulama. Nah, ketika pendapatnya ulama menyelisih dalil, Tidak boleh mengambil dalil, harus mengikuti ulama. Ini maksudnya, ini hulunya. Dengan alasan ulama lebih tahu dalil, memang betul. Tapi bukan berarti tidak boleh mencari dalil, tidak boleh menanyakan dalil. Bukan berarti kalau ulama lebih tahu dalil lalu terus mengikuti ulama tanpa mengikuti dalil. Dan alasannya bahwasanya orang yang mengambil dalil hanyalah mujtahid, yang sudah tingkatan mujtahid, orang yang berhak berijtihad. Adapun selainnya tidak boleh mengambil dalil, tidak boleh mengambil Al-Quran dan hadis. Dan ini termasuk subhat syaitan yang ditanamkan dengan tujuan agar supaya manusia meninggalkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tujuannya. Yaitu cukup sudah mengikuti ulama, sehingga sampai ketika ulama menyisih dalil diikuti, ditaati. Ini berbahaya. Lalu beliau melanjutkan, insya Allah pada malam ini kita baca, beliau melanjutkan. Qala asy-syekh Abdurrahman al-Syekh rahimahullahu ta'ala, fatahoyyarat al-ahwal. Lalu keadaannya berubah, lebih parah lagi kata beliau daripada tadi. Alat ila ghayatil ila hadhil ghayah, sampai pada puncaknya ini juga. Fasara 'indal aktsar ibadatul ruhban ya afdalul a'mal wa yusammunaha wilayat. Yaitu sampai terjadi pada kebanyakan manusia beribadah kepada orang soleh, lalu ibadah adalah amalan yang paling afdol. Sampai semacam itu tingkatannya. Yang dimaksud ibadah orang soleh bagaimana? Yaitu menaati orang soleh dalam menyelisih syariat tentunya. Sampai dikatakan ibadah yang paling afdol, amalan yang paling afdol. Dan mereka menamainya adalah wali wilayah. Dinamai, oh ini sudah wali, sudah kita ikut saja, dia sudah wali. Nah ini, jadi ibadah kepada orang soleh, ibadah yang paling afdal. Mana ibadah termasuk adalah menaati seseorang dalam menghalalkan, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang soleh bilang begini, ya ikuti, walaupun itu menyelisih syariat. Orang soleh melarang, jangan begitu, ikuti. Sedangkan itu adalah perintah agama. Jangan pelihara jenggot, taat, ya sudah. Orang soleh sudah melarang pelihara jenggot. Jangan menutup hijab, jangan menutup aurat. Jangan pakai hijab umpamanya. Menutup hijab, jangan pakai hijab. Turuti. Allah. Alasannya Pak, ini sudah orang soleh yang menyuruh. Allah musta'an. Sama semacam itu tidak. Perintah tabaruk pada kuburan taati. Sama semacam itu. Wa ibadatul ahbar hiyal ilmu wa hiyal ilmu wal fikhu. Dan ibadah kepada ulama, ibadah kepada ulama ini dinamakan ilmu dan fikih. Jadi ilmu itu ya sudah mengikuti pendapat ulama, nggak perlu merujuk pada Al-Quran dan Hadis, sudah mengikuti pendapat ulama. Qala imam namanya. Qala imam fulan, sudah itu ilmu katanya. Thumma tahayyaratil hal ila an ubida man laisa minas salihin. Kemudian keadaannya semakin berubah lebih parah lagi kata beliau. Sampai apa? Sampai beribadah kepada orang yang tidak soleh lagi. Bukan orang soleh sudah diibadahi, ditaati, diikuti, walaupun bukan orang soleh. Ninggalkan sholat, ninggalkan puasa, meninggalkan syariat, ditaati. Kenapa? Oh itu wali, gak perlu sholat lagi sudah. Dia sudah tingkatan mengenal Allah. Dia sudah dekat dengan Allah, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, ditaati. Ada enggak begitu di masyarakat? Ada sama-sama itu. Sudah enggak sholat. Enggak sholat. Ramadan, enggak puasa. Kenapa enggak sholat? Sudah. Zikrullah katanya. Sudah ingat Allah. Saya itu juga sudah ingat Allah. Enggak perlu sholat. Allah. Ikuti. Wa ubida bil makna tsani man huwa minal jahilin, yaitu diibadahi pada makna yang kedua yaitu taat, mengikuti, yakni dari kalangan orang-orang jahil. Saya akan bacakan penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah perkataan ini. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Qala Syekh rahimahullah fi masail hadzal bab fa sara indal aktsar ibadatul ruhban hiya afdalu a'mal wa yusammunaha al-wilayah al-ibad hiya afdhal al-a'mal wa dhalika li idza mata may yad'una lahu al-wilayah banau ala qabrihi hunya wa sara ya'budunahu. Ya, beliau jelaskan di sini beribadah kepada orang soleh ini dikatakan amalan yang paling afdol yang dinikan itu apabila orang soleh itu meninggal, yaitu orang yang dianggap wali, lalu dibangun di atas kuburannya bangunan, akhirnya mereka beribadah kepada orang soleh yang dikubur itu. Wayadbahuna lahu wayanduruna lahu, akhirnya menyembelih hewan di kuburan, bernazar di kuburan, berzikir di kuburan. Maka fahum annahum kanu yuti'unahu hina kana hayyan. Tidak cukup siriknya mereka itu, yaitu menaati ketika masih hidup. Jadi maksudnya apa? Ketika hidup orang soleh ini ditaati sampai dalam menyelisih syariat, ini sudah syirik. Bukan cukup di situ, meninggal tambah syiriknya. Tambah syiriknya. Itu membangun kuburannya, mengadakan haul di kuburannya. Apa haul? Hah? Memperingati hari kematiannya. Sampai sini. Balamma mata banau ala qabrihi wa hulau fi wasaru yusrifuna lahu ala ibadah wal iyadu billah. Maka setelah mati orang soleh ini, mereka membangun kuburannya dan mereka hulu dan akhirnya mengamalkan macam-macam ibadah di kuburannya orang soleh itu. Allah musta'an. Ini yang dimaksud bahwasannya beribadah kepada orang soleh dianggap ibadah yang paling afdal. Sehingga orang yang mempertahankan tauhid, yang beribadah hanya kepada Allah, dianggap tidak mencintai orang soleh, tidak menghormati kuburannya orang soleh, tidak ihtiram kepada wali. Sebagaimana mereka menuduh orang-orang yang bertauhid, yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tidak mencintai Rasul SAW. Kenapa? Karena tidak maulid Nabi. Allah musta'an. Kalau tidak mengikuti maulid Nabi, tidak mencintai Rasul SAW, para sahabat tidak mencintai Rasul. Para sahabat tidak ada maulid Nabi. Sampai semacam itu. Jadi orang yang berbuat syirik dianggap ibadah yang paling afdol. Orang yang meninggalkan syirik dianggap tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mempertahankan tauhid, yang beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan tidak mencintai orang saleh. Terbalik keadaannya. Bahkan kata beliau, hadza asaddu mimman qala Allahu fihim. Ini lebih parah daripada yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka di dalam kitab menjadikan ulama dan pendeta mereka sebagai sesembahan Allah. Li anna dzalika fi ta'atihim fi tahlilil haram wa tahrimil halal. Karena mereka dalam ayat ini adalah berkaitan dengan menaati ulama dan pendeta dalam masalah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu sudah dihukumi beribadah kepada mereka. Lakin al-an saru ya'budunahum wa yadbahuna lahum wa yanduruna lahum wa yatufuna bikuburihim wa saru asadda min fi'lil yahud wan nasara. Akan tapi sekarang mereka ini, orang-orang yang mengatasnamakan Islam, yang beribadah pada orang soleh, mereka malah beribadah kepada orang-orang saleh setelah meninggal pada kuburannya, menyembelih hewan di kuburannya, bernazar di kuburannya, tawaf di kuburannya. Berarti ini lebih parah daripada yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara. Sujud di kuburannya. Allah musta'an. Ini yang dimaksud bahwasanya beribadah kepada orang saleh dianggap amalan yang paling afdol. Dan ini terjadi. Bahkan kata muallif rahimahullah, kebanyakan terjadi seperti itu di zamannya muallif. Sudah 100 tahun yang lalu. Lebih. Kebanyakan lebih zaman kita sekarang ini. Summa yaqulun allazi la yatufu bikuburihim wa la yadbahu lahum wa la yanduru lahum hadza dalilun ala annahu yubghiduhum. Sampai mereka menganggap bahwasanya yang tidak mau tawaf di kuburan mereka, tidak mau menyembelih hewan di kuburan mereka, tidak mau nazar di kuburan mereka, ini sebagai bukti membenci mereka. Nah, ini. Yang mempertahankan tauhid, yang istiqomah dengan tauhid, yang beribadah hanya kepada Allah, dianggap membenci orang-orang saleh. Walladzina yatufu bikuburihim wa yadbahu lahum wa yanduru lahum fahadihi yal mahabbah fil bihi wahadihi yal mahabbah wahiyal wilayah wa man lam ya'mal amalahum wasaffuhu bi annahu aduwwun li awliya'illah. Adapun orang yang tawaf kepada kuburannya orang saleh, menyembelih hewan di kuburannya orang saleh, bernada di kuburannya orang saleh, ini dikatakan mencintai para wali, loyal kepada orang saleh. Sedangkan orang yang tidak mengamalkan seperti amalan mereka, disifati musuhnya wali-wali Allah. Ini pentingnya tauhid ya ikhwan. Lalu perkataan muallif, wa ibadul ahbar hiyal ilmu wal fiqh summa tahayyarat al hal ila an ubida man laysa minas salihin. Kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, summa tahayyara al hal walam yaqtasir ala masabab min ibadati salihin. Kemudian keadaannya semakin berubah dan tidak cukup dengan apa yang di depan tadi, yaitu beribadah orang soleh. Bal saru ya'budunal kafarah. Gak hanya beribadah kepada orang soleh, bahkan beribadah kepada orang-orang yang sudah terjatuh dalam kekafiran diibadahi. Wa idza kana alladhi yasmunahu waliyan la ya'malu bi ta'atillah abaduhu, yang dinamakan oleh mereka sebagai wali, yaitu orang yang tidak taat kepada Allah, tidak beribadah pada Allah. Wa qalu hadza min karamatihi. Apa alasannya? Oh, ini kan sudah karomah. Dia sudah wali. Jelas-jelas enggak sholat, jelas-jelas enggak puasa, tapi karena sudah menganggap sebagai wali, oh itu karomah itu. Pandangan kita dia enggak sholat, Tapi kalau pandangannya dia, dia sholat umpamanya. Karena pandangan hati katanya sudah. Mata hati yang melihat Allah musta'an. Ada saja alasannya. Lalu alasan hadza ya'udzu anillah mubasharah wa la ya'udzu anir rasul. Wali itu kata alasannya mereka itu yang beribadah pada wali, wali itu mengambil ilmu langsung dari Allah, bukan dari rasul. Bahkan sebagaimana mengatakan wali itu mengambil ilmu langsung dari yang hidup. Sedangkan kalian, menuduh orang al-sunnah, mengambil ilmu dari orang yang mati. Itu dari para sahabat. Dan dulunya para sahabat sudah mati semua. Allah musta'an. Li'annahu wasala ilallah wa yabudunahu wa huwa la yasum wa la yusalli wa la yahuj wal yaf'alu zina wal fawahis. Karena dia sudah sampai tingkatan bertemu dengan Allah, maka tidak perlu ibadah lagi. Dan tidak puasa, tidak sholat, tidak haji. Bahkan melakukan perkara-perkara ma'asi, fawahis, zina dan yang lainnya. Wa yaquluna hadza wali lahu karamah. Mereka beralasan, ini wali, punya karamah. Intaha minat tahlil wa tahrim wa tarqa. Nah ini telah bagi dia sudah berakhir masalah halal haram. Sudah tidak perlu halal dan haram katanya. Ini sudah tingkatannya bukan syariat lagi. Sudah tingkatan makrifat kata ini orang-orang yang pada beribadah pada orang kafir. Dikatakan mereka sudah tingkatan makrifat. Tidak perlu halal haram lagi karena sudah tinggi tingkatannya. Wa laisa li mislihi ayyata qayyad bitahlil wal haram. Karena tingkatan orang seperti ini tidak lagi diikat dengan halal haram sudah. Jadi apa? Apa yang disukai diamalkan. Apa yang dibenci tinggalkan. Lalu yang disukai yang haram, yang dibenci yang disyariatkan. Alasannya apa? Ini sudah tingkatan wali. Bal al-mutaqayyad bil halal wal haram hadza lil awam. Adapun orang yang masih diikat dengan halal haram, yang masih mengamalkan yang halal, meninggalkan yang haram, masih beribadah, masih sholat, masih puasa. Ini adalah untuk orang-orang awam. Ini bahayanya. Sampai seperti itu. Amma huwa lamma faqad wasala ilallah wa la yahtaju ila tahlil wal tahrim. Inna malahu ayyaf ala ma yasha. Adapun dia ini yang wali ini, karena sudah sampai kepada Allah, enggak butuh lagi halal haram. Maka dia akan melakukan apa yang dia kehendaki. Dan orang-orang percaya dan mengikuti dan menaati. Ketika meninggal lebih parah lagi, dibangun kuburannya, beribadah di kuburannya, sujud di kuburannya, melakukan macam-macam ibadah seperti menyembelih hewan, berkorban, bernazar di kuburannya. Ini yang dimaksud oleh saya bahwasanya beribadah kepada orang soleh adalah amalan yang afdol, ya ini menurut mereka, yaitu berbuat syirik, yaitu beribadah orang soleh dikatakan amalan yang paling afdol. Bahayanya. Maka dakwah tauhid, dakwah sunnah mengingkari itu semua. Tidak boleh mensucikan siapapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Bahkan terhadap para sahabat. Lebih-lebih selain para sahabat. Karena semua perkataan siapapun selain kalam Allah dan Rasulnya bukan dalil. Bukan dalil. Ini yang harus ditanamkan pada umat. Perkataan siapapun selain kalam Allah dan Rasulnya harus ditimbang dengan dalil. Bahkan perkataan sahabat pun harus ditimbang dengan dalil. Kalau misi dalil, ambil dalil, tinggalkan perkataan. Perkataan tabi'in, para imam. Misi dalil, ambil dalil. Ini dakwah tauhid, ini dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah dia mengajarkan orang mengkultuskan seseorang. Kalau sudah perkataan orang yang dikagumi tidak perlu lagi dinilai dengan dalil. Sudah. Ini sudah perkataan guru kita. Sudahlah. Guru kita lebih pintar daripada kita. Iya betul. Guru kita lebih pintar daripada kita. Tapi apa enggak boleh tanya dalilnya mana? Karena dia lebih pintar, maka kita tanya dalilnya mana. Mestinya begitu. Tapi mereka enggak. Sudah ini kuya ini sudah banyak kitabnya. Sekian puluh tahun di Mekah. Oh, itu dalilnya. Sudah kita ikut saja. Kita ikuti yang sesuai dengan dalil. Kita mengikuti ulama, mengikuti ahlul ilmu. Karena mengikuti Allah dan Rasulnya, karena mengikuti syariat Allah, maka siapa saja yang menjelaskan syariat Allah dengan dalil, kita ikuti. Karena tugasnya para ulama, kewajiban para ulama menjelaskan dalil, menerangkan dalil kepada umat, dan umat mengikuti karena berdasarkan dalil. Itu tugas para ulama, itu kewajiban para ulama. Maka siapa saja yang bisa menjelaskan dalil dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salaful ummah, ambil. Dan siapa saja ya yang menyelisih dalil, ya kita tinggalkan, tapi tetap kita menghormati karena dia adalah ilmu. Dia ulama. Ini prinsip yang harus kita tanamkan pada diri kita. Jangan sampai terjadi seperti ini. Kalau sudah ulamanya atau kiainya yang berbicara, sudahlah, enggak usah menentang. Lalu beliau lanjutkan di sini. Ala bihim al-amra ila hadal had wal'iyadu billah wahum ya'buduna ibna arabi ma'annahu akfaru ahlil ar. Sampai keadaan mereka sekarang ini lebih parah lagi, wal'iyadu billah, sampai beribadah kepada soal namanya ibnu arabi, tanpa al ya, ibnu arabi, Ini seorang sufi yang dikenal kekufurannya. Bahkan kata beliau, orang yang paling kufur di muka bumi. Kenapa? Haisu yakunu biwihdatil wujud. Dia berpendapat itu wihdatul wujud, yaitu bersatunya Allah dengan makhluk. Allah itu ya makhluk. Nah, kadang-kadang perkataannya perkataan yang ngawur. Tapi huwa biwaliyin minal awliya illah, dikatakan dia seorang wali dari wali-wali Allah. Berbahaya sekali untuk mengkultuskan seseorang. Maka hanya tauhid yang membebaskan manusia dari beribadah kepada selain Allah. Tauhid ya. Kuatkan tauhid. Terus belajar tauhid, karena itulah yang akan membebaskan manusia dari beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada sesama manusia, baik dengan menaati dalam perkara yang menyisi syariat, atau beribadah ketika telah meninggal. Hanya tauhid. Itulah dakwahnya para Rasul alaihissalam. Dan dakwahnya orang-orang yang mengikuti para Rasul alaihissalam. Dakwah tauhid. Itu mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid itu misi dakwahnya para nabi dan para rasul alaihissalam adalah menyelamatkan, membebaskan manusia dari beribadah kepada sesama makhluk. Termasuk beribadah kepada manusia adalah menaati manusia, baik itu ulama atau umara, dalam menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih parah lagi, ketika meninggal beribadah, yaitu beribadah kepada kuburannya walaupun itu dunia. Sedikit kita sampaikan ya. Bahkan sampai kata beliau, bala ala bihim al-am ila ayyakuna innal murid ma'asyaihihi laisa lahu ayyaktarido alaihi abadan. Sampai tingkatannya, menurut mereka, murid, murid ini sudah umum bahasa kita, murid, yaitu bahasa Arab. Apa murid? Ya murid kan. Murid. Murid bersama syekhnya itu tidak boleh menyelisih selama-lamanya. Harus sesuai dengan syekhnya. Innama huwa karisah bil hawa. Maka murid ini kedudukannya itu seperti kapas atau bulu di udara. Sudah ngikuti kemana syekhnya berjalan, kemana syekhnya bertiup, ikuti. Wal janazah biyadil hasil. Murid itu dudukannya seperti mayit di tangan orang yang memandikan. Kalau orang memandikan mayit kan biasanya nurut kan. Pernah ada orang yang memandikan mayit, mayitnya protes. Pernah enggak Muhammad? Jangan ini sakit. Itu lari yang mandikan. Jangan disentuh yang ini. Kalau ada mayit dimandikan begitu, atau gini aja sudah. Gimana ini? Ini dimandikan gini saja sudah. Kok gerak ini? Walaupun temannya yang gerakan. Ya, menurut mereka murid itu di hadapan saya enggak boleh sedikit pun protes, tanya enggak boleh. Bahkan kalau sampai tanya, ini katanya mematikan hati. Jangan banyak tanya, nanti bisa mematikan hati katanya. Allah musta'an. Ini bahaya kalau sudah semacam itu. Kalau sudah sampai tingkatan enggak boleh tanya kepada syekhnya, enggak punya tanya dalilnya kepada syekhnya. Sekarang ini malah bukan boleh tanya, kalau tanya blokir. Ustaz, tanya dalilnya mana Ustaz? Masuk ini kok orang petanya dalil ini Ustaz. Orang ini ahli masakil. Tanya dalil mana ahli masakil itu gimana? Berarti orang yang nurut itu yang dikemaui. Ya sudahlah. Ini kan sudah bimbingan begitu. Bimbingan siapapun yang tidak sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah tidak boleh diikuti. Prinsip itu. Yang kita adalah bimbingan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu yang kita ikuti. Yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Itu yang kita ikuti. Ya mestinya ketika orang tanya dalil berarti orang ini masya Allah, akil. Mestinya yang semacam ini adalah murid yang baik yang mestinya harus dirawat, diterima, dibimbing. Karena orang tahu tanya dalil, mana dalilnya, mana buktinya. Wah ini berarti orang yang baik, pastinya kan begitu. Orang yang tidak mengkultuskan seseorang, tapi sekarang kan Allah musta'an. Aneh. Yang disukai lah orang yang sudah enggak mau tanya dalil. Murid itu ya sebagaikan mayit di tangannya orang yang mandikan sudah nurut sajalah. Dibelokkan kanan, belok kanan, digulingkan kiri, ya kiri. Ditengkurupkan, tengkurup. Begitu. Allah musta'an. Ya, bukan didikan, bukan dakwah salafi yang semacam itu. Tapi orang dididik dengan dalil. Dijelaskan dalilnya. Mestinya begini dalilnya ini. Karena masalahnya lah seperti ini. Dengan dalil ini maka jadi begini. Maka ini hukumnya. Maka ini kedudukannya. Begitu mestinya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sudah aja. Afwan agak sedikit molor. Walaupun juga belum selesai penjelasan beliau, tapi insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.